Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما مزيدا أما بعد فقال رحمه الله تعالى berkata الإمام الحافظ ابن حجر الأصقلاني semoga Allah merahmatinya dan rahmat yang luas وعن جابر بن مطعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف La tamna'u ahadan tawfa bihadal bayti wa salla ayyata sa'atin sya' min layin wa nahar. Rawa khamsah wa sahaw tirmidhi wa hibban. Hadith yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, kemudian Imam yang empat Abu Dawud, Tirmidhi, Ibnu Majah, Ibnu Nasa'i, dari sahabat yang mulia Jabir bin Mut'im, Jubair bin Mut'im. Beliau berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, wahai Bani Abdi Manaf, wahai anak-anak, wahai para keturunan Abdi Manaf, kakek yang keempat, bapak yang keempat Rasulullah SAW. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Abdul Manaf bin Qusay. Ya, dia yang Abdul Manaf ini yang memegang kepengurusan Ka'bah dan sekitarnya. Maka di sini anak-anak keturunannya mereka yang paling berhak untuk mengurusi Masjidil Haram setelahnya. Yang turunan langsung dari Nabi Ismail bin Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Rasulullah SAW bersabda, wahai Bani Abd Manaf, salah satu keluarga Quraisy yang paling terhormat, la tamnahu ahadan, janganlah sekali-sekali kalian melarang seseorang untuk bisa tawaf di Ka'bah ini, wa shalla, dan salat setiap waktu. Mereka suka, dia suka, ayat saat insya mau jam 1, jam 2, jam 3 terserah, min laylin aw nahar, dipertegas lagi Rasulullah SAW, malam atau siang, suka-suka mereka. Mereka ingin seperti apa? Kemarin pada pertemuan lalu telah kita singgung perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang masyhur, likulli subuhin tawaf, setiap tujuh likulli subuhin rakaatan, setiap tujuh tawaf itu ada tujuh kali tawaf di Ka'bah, itu ada sholat dua rakaat. Sementara tawaf itu sunnah kapan saja, sunnah kapan saja, masih yang mau 10 kali 20 kali terserah, selama ada waktu, selama itu yang memungkinkan untuk dilakukan. Nah, secara otomatis karena di belakangnya ada dua rakaat tawaf, maka ini akan berbenturan dengan larangan-larangan hadis-hadis yang melarang sholat di waktu yang terlarang. Ini dalil yang menunjukkan, salah satu dalil yang membolehkan bahwasanya sholat dawatul asbab dan sholawat dawatul asbab, sholat yang punya sebab secara khusus, ini boleh dilakukan walaupun di waktu-waktu yang terlarang. Ini dalil yang menunjukkan tentang bolehnya perkara tersebut, dan ini yang rajih sebagaimana telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Yang semakin membuat ini rajih, dikatakan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah